sehingga badan begini karena Dika menggoda. Maksud hatiku mengerti, diam-diam jatuh cinta. Andai daku tak mengerti sindiran dalam asmara, tidakkah daku begini membalas senyuman mesra? Tetapi apa dayaku, bagai kakap atas batu. Duhai kekasih tersayang, mengapa malu bertanya? Diriku telah sedia menjawab bahasa cinta. Tetapi apa dayaku, bagai kakap atas batu. Hidup enggan, mati tak mau, diam-diam ku menunggu. Duhai kekasih tersayang, mengapa malu bertanya? Diriku telah sedia menjawab bahasa. Diam-diam jatuh